Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai ke kitab Kitabun Nikah. Iqra'i, baca. Kitab nikah atau pernikahan. Ta'rib definisi. Lingkari ta'rib definisi. Terus. Ta'rib pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Akad. Kenapa bisa halal apel di pasar orang itu masuk ke mulut kita? Karena akad. Akadnya apakah hadiah? Apakah jual beli? Apakah pinjam? Kenapa bisa halal anak gadis orang hanya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Karena akad. Hebatnya akad dalam Islam. Jangan mau kalian dekat laki-laki kalau tidak ada akad. Fankihu nikahilah ma toba, yang baik-baik lakum, bagi kamu. Minan nisa, perempuan. Masna, dua orang. Wasulasa, tiga orang. Waruba, empat orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil. Fawahidatan, satu orang. An-Nisa ayat 3. Terus. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Pintu perkenalan satu kaum dengan kaum lain. Orang Jawa menjadi kenal dengan orang Minang karena ada anak orang Minang yang dinikahi orang Jawa. Orang Batak jadi kenal dengan orang Makassar karena ada orang Makassar menikah dengan orang Batak. Bukan person dua orang, tapi satu kaum dengan kaum lain. Terus. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tolong menolong, jadi bersaudara jadinya. Lanjutkan. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang setubuh-tubuhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Bukan saja antara suami, istri, dan keturunan, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan pertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Ya ma'syarassabab, wahai para pemuda. Manis tata'a, siapa yang sanggup minkum di antara kamu alba'ata, menikah. Falyatazawwaj, menikahlah. Fa'innahu, karena nikah itu, aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa'innahu lahu wija', puasa itu menjadi obat, menjadi penjaga terhadapnya. Tazawwajun nisa', menikahlah kamu dengan perempuan. Fa'innahunna ya'tinakum bil amwal, karena akan mendatangkan harta. Laki-laki sendiri mungkin tak ada rezekinya. Ketika berdua mendatangkan harta, ada rezeki istri, ada rezeki anak. Berapa banyak orang ratu lajang susah, sudah menikah datang rezekinya. Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Makan nikmat, minum nikmat. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atu shalihah, perempuan yang shalihah. Kenapa perempuan shalihah itu disebut sebaik-baik nikmat? Karena makan berhenti. Kalau minum berhenti, punya uang berhenti. Tapi perempuan solihah tak berhenti, tak putus. Perempuan solihah itu akan melahirkan anak yang soleh. Anak soleh itu akan mengalir pahalanya sampai mati. Itu maka perempuan mesti dididik. Pendidikan perempuan sangat-sangat penting. Lanjut. Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya atau biaya hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Kalau kalian sudah nikah, tetap kalian juga disuruhnya pontang-panting, tunggang-langgang, cari makan. Bagus kalian tak usah belaki. Udah habis akad, suruhnya kalian pergi mencari makan. Tujuan menikah itu kan supaya dia memberi nafkah. Bukan kalian cari makan. Dua kali lah kalian ajab. Udahlah susah badan, susah pikiran, mengandung anak lagi, cari makan lagi. Bantu-bantu sedikit boleh. Tapi kalau kalian jadi tulang punggung, kalian diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Terus. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu atau keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum. Sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan. Dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Tetapi sebelum menerangkan syarat-syarat dan rukunnya, begitu juga kewajiban dan hak masing-masing antara suami istri, terlebih dahulu akan diuraikan tujuan pernikahan dalam anggapan yang berlaku dalam kehendak manusia. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dulu sampai sekarang, mereka menikah karena beberapa sebab. Satu, karena mengharapkan harta bendanya. Banyak anak gadis, kenapa dia yang kau nikahi? Karena sawit mah luas, karena gelang emasnya besar, karena duitnya banyak. Dua, karena mengharapkan kebangsawanannya. Karena anak raja, karena anak kepala suku, karena anak bangsawan. Tiga, karena menengok cantiknya, karena mancung, karena putih. Empat, karena agamanya, taat dia beragama, budi pekerti, sopan santun dia. Yang pertama, karena harta. Terus. Yang pertama, karena harta. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat. Orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharapnya atau yang akan dipungutnya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya. Kalau laki-laki nikah sama perempuan kaya, perempuan itu tidak taat beragama, tak ada harga diri laki-laki. Laki-laki jadi sapi cucuk hidung, tahu cucuk hidung? Sapi itu kalau diikat kakinya dia melompat, diikat lehernya dia lari. Bagaimana supaya dia tak lari? Cucuk hidung. Di lubang hidung sapi itu. Tadi. Hal yang demikian adalah berlawanan dengan sunnah alam dan titah Allah menjadikan manusia. Allah menerangkan dalam Quran cara sebaik-baik aturan kehidupan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamun, menjadi pemimpin. Alan nisa, bagi perempuan. Abang nanti pel lantai, cebokkan anak, aku mau arisan, kata dia. Hilanglah harga diri laki-laki. Mannakahal mar'ata limaliha, siapa yang menikahi perempuan karena hartanya. Haramallahu malaha, Allah haramkan hartanya. Wajamalaha, tak dapat cantiknya. Siapa yang menikahi perempuan karena hartanya, hartanya tak dapat, cantiknya pun tak dapat. Kenapa? Sakit hati, sombong dia, angkuh dia. Wamannakahal diniha, siapa yang menikahi perempuan karena agamanya. Razaqahullahu malaha wajamalaha, dapat hartanya, dapat cantiknya. Man tazawwaja mar'atan limaliha, Siapa yang menikahi perempuan karena hartanya, lam yazidhu illa faqra, dia makin susah. Man tazawwaja imra'atan li'izziha, siapa yang menikahi perempuan karena kebangsawanannya, karena anak kepala suku, karena anak raja, karena darah biru, lam yazidhu illa dhillah, maka dia akan dihinakan, tak ada harga dirinya. Yang ketiga, karena kecantikannya, menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia jangan bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya. La tazawwajun nisa li husnihin, jangan kau nikahi perempuan karena cantiknya. Fa'asa husnuhunna ayyar diyahunna, boleh jadi cantiknya itu membawa kerusakan. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna, jangan nikahi perempuan karena hartanya. Asa amwaluhunna antu tatghiyahunna, boleh jadi hartanya itu membuat dia melampau batas. Walakin tazawwajuhunna ala din, nikahilah dia karena agamanya, karena taat dia, karena baik dia, karena solihah. Wala amatun sauda, budak hamba sahaya yang kulitnya hitam, zatu dinin, yang taat beragama, afdal, lebih baik. Menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal serta dapat menjadi kerukunan. Keempat, karena agama dan budi pekerti, inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga. Fasalihatu, perempuan yang solihah. Qanitatun, taat kepada Allah. Hafizatun, menjaga dirinya. Lil ghaib, waktu suaminya tak ada, ghaib, suaminya tak ada, dia di rumah, dijaganya diri, harta anaknya. Bima hafizallah, sesuai dengan pemeliharaan Allah. Man nakaha lidiniha, siapa yang menikah karena agama, razaqahullahu malaha, Allah kasih harta. Dinikahinya perempuan itu karena baik, karena solehah, karena taat pada Allah, walaupun tak kaya, harta menyusul. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Imra'atun, perempuan. In nazarta ilaiha sarratka, sebaik-baik perempuan kalau kau tengok dia senang hatimu. Wa in amartaha ata'atka, kalau kau suruh taat dia. Wa in ghibta anha, kalau kau pergi hafizatka, dijaganya fi malika hartamu. Wa nafsiha, dirinya, dijaganya hartamu. Kalau kau pergi keluar kota, dijaganya hartamu. Jangan sampai kau balik, kulkas hilang. Kemana mesin cuci? Habis, sudah dilelang untuk nyabu. Mabuk, sakau. Wa nafsiha, dijaganya dirinya. Jangan sampai dia selingkuh. Dirinya tak dijaganya. Jadi, jelaslah bahwa hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok yang utama untuk pemilihan dalam pernikahan. Dari keterangan-keterangan di atas, hendaklah wali-wali anak jangan sembarang menjodohkan anaknya. Sebab kalau tidak kebetulan di jalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudaratnya yang bakal terjadi di hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan. Pikirkan baik-baik. Wali-wali anak, wali-wali anak perempuan maksudnya. Wali kalian ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wahai wali yang 6, kalian pertimbangkan laki-laki yang menikahi anak perempuan kalian, cucu perempuan kalian, kakak perempuan kalian, adik perempuan kalian. Jangan sampai dinikahi orang mabuk. Susah hidupnya. Sifat-sifat perempuan yang baik. Sifat-sifat perempuan yang baik. Sebaiknya menjadi perhatian bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat diserahi kepercayaan mutlak. Sebagai teman karib yang akan saling membela untuk selama-lamanya, maka sebelum kita mengutarakan maksud yang terkandung di hati, sebaiknyalah diselidiki dulu. Akan tetapi akan terdapat persesuaian paham atau tidak nikah kelak setelah bergaul. Sesuai atau tidak? Sepaham atau tidak? Nabi memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik. Satu, yang beragama dan menjalankannya. Taat menjalankan agama Islam. Macam mana dia mau taat kalau dia tak tahu agama? Tak pernah dia belajar agama. Belajar agama cuma SD, SMP, SMA. Pelajaran agama Islam. Dua, keturunan orang subur. Dari mana kita, subur maksudnya banyak anaknya. Dari mana kita tahu dia subur? Tengok emaknya, berapa anaknya. Kau adik-beradik berapa orang? 12 katanya. Nah, subur, siapa yang adik-beradik 12? 10? 7? 5? 4? 3? 2? 1? Saya berdua aja dengan adik saya. Terus. 3 yang masih perawan. Masih gadis. Innal marata, perempuan dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena cantiknya. Begitulah biasanya orang mencari perempuan. Agama, harta, cantik. Kata Nabi, tengoklah yang agamanya. Karena kalau kau nikahi karena hartanya, hartanya habis. Kalau karena cantiknya, mukanya berubah. Paling lama orang cantik 10 tahun. Habis itu peot. Top. Tua, ompong, peot. Yang tidak hilang itu agamanya. Terus. An Ma'qil bin Yasar. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ini asabtu mura'atan. Aku menikahi perempuan. Zata hasabin. Punya nasab yang bagus. Wajamalin, cantik. Wa anna la talidu. Tapi dia tak punya anak. Tak melahirkan anak. Fa'atazawwajuha. Aku nikahi. La summa atahu saniya. La, kata Nabi, jangan. Atahu saniya, datang lagi. Ya Allah, Rasulullah, ada perempuan ini bangsawan cantik, tapi dia tak punya anak, kata Nabi. Tazawwajul wadud, nikahilah perempuan yang wadud, yang penyayang. Walud, subur. Penyayang sama, sayang dia sama anak-anak. Ada perempuan tu sayang sama anak-anak. Semua anak-anak tetangga tu dipeluknya, dicium. Tapi ada pula orang tu, semua anak-anak di gang tu takut sama dia. Kalau nyuruh anak tu makan, makan kau ya, makan. Kalau tidak nanti ditangkap ibu itu. Takut semua orang sama dia. Al-walud, subur, subur, banyak anak. Sekarang Indonesia krisis. Krisis penduduk. Ternyata penduduk kita kurang. Bumi kita luas, pulaunya banyak, penduduknya kurang. Dibandingkan dengan India, 1 miliar. Cina lebih 1 miliar. Negara paling besar sekarang India, Cina. Penduduknya banyak. Kita kurang. Kalau diamalkan sunnah Nabi ini, banyaklah. Bisa digarap hutan-hutan. Bisa kita berkembang. Dari Jabir, Nabi berkata, ya Jabir, Jabir, tazawwajta bikran, kau menikah dengan anak gadis am sayiban atau janda? Kata Jabir, aku nikah sama janda. Kata Nabi, nikahlah kau sama gadis. Dia menjadi hiburan bagimu, kau jadi bagi hiburan baginya. Ada sahabat Nabi menikah dengan janda. Kata Nabi, kenapa kau nikah dengan janda? Kata dia, makku mati, ayahku tak ada. Adikku banyak perempuan. Kalau aku nikah dengan gadis, berkelahi nanti adikku sama gadis ini. Karena umurnya tak begitu jauh. Tapi kalau nikah aku sama janda, maka janda ini sayang sama adikku, bisa dijaganya. Jadi kalau ada sebabnya, baik, tak apa-apa. Jangan gara-gara mendengar pengajian ini yang udah nikah sama janda, tepelengnya pula janda. Maksud ucapan Nabi itu, kalau ada gadis, nikah sama gadis. Tapi kalau nikah sama gadis menyusahkan dia, tak apa-apa dia nikah dengan janda. Ini bukan masalah halal haram. Ini masalah hanya sekedar saran. Tidak langsung menikah, meminang dulu. Terus. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seseorang laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Kenapa meminang? Kalau memakan, asal katanya apa? Makan. Meminumkan? Minum. Memukul? Pukul. Meminang? Pinang. Meminang bukan minang. Meminang itu asal katanya pinang. Tahu buah pinang? Tahu. Kenapa orang yang ingin mendekati perempuan itu disebut meminang? Karena laki-laki itu membawa tepak. Tahu tepak? Tahu tahu kalian tepak? Tepak sirih tempat pinang, gambir, kapur, kacip. Tepak namanya, orang Melayu. Maka dia dibawa. Kalau ada orang pejabat dari Jakarta datang ke Riau, disambut dengan tari persembahan, datanglah anak membawa tepak sirih. Nah, tepak namanya itu. Isi tepak itu ada pinang. Itu maka disebut meminang. Datanglah keluarga laki-laki itu ke rumah membawa. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercaya. Menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Kalau sebaliknya gimana? Itu dalil boleh perempuan meminang laki-laki. Siapa perempuan yang meminang laki-laki? Khadijah. Setiap dibawa barang dagangan laku terus. Siapa yang membawa barang dagangan ini? Nabi Muhammad SAW. Dipinangnya. Tapi tidak dia langsung. Jangan kalian langsung meng-SMS laki-laki. Mau kau nikah sama? Hancur harga diri kalian. Iya kalau dia mau. Kau tak mau? Mau ditaruh kemana muka kalian? Mau ditempel ke pokok metoa? Melalui perantaraan orang. Dengan cara perantaraan seseorang yang dipercayai, bukan yang mulutnya ember, bukan yang diceritakannya ke sana kemari. Itu kemarin si Anu itu mau sama saya, tapi ditolaknya. Aku pun kasihan, habislah. Jadi infotainment dia. Nah, minang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya. Janda yang diceraikan atau mati lakinya sudah habis iddahnya. Kalau meninggal lakinya 4 bulan 10 hari. Pas 4 bulan hari ke-11, pinanglah dia. Kecuali perempuan yang masih dalam iddah bain, sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Terus, nanti ada dibahas tentang iddah bain. La junaha alaikum. Boleh. Fima arattum bihi, kamu meminang perempuan, arattum dengan cara sindiran, kiasan. Oh, sepinya hidup. Nah, di kiasan, bukan langsung. Mau kau nikah sama aku? Bukan gitu. Pakai kiasan-kiasan. Terus? Adapun terhadap perempuan yang masih dalam iddah, maka haram meminang. Perempuan dicerai suaminya talak satu. Dalam masa talak satu itu dia ada waktu 3 bulan untuk menunggu. Rujuk atau tak rujuk. Maka tak boleh laki-laki meminang dia. Karena masih ada kemungkinan dia akan kembali ke suaminya. Apa pula kembali ke kampung? Namanya talak raja'i, dari kata raja'a, raja'a, yarji'u, rujuk, pulang. Maka haram meminangnya, karena perempuan yang masih dalam iddah raja'a secara hukum masih berstatus sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya. Dan dia boleh kembali kepadanya. Demikian juga tidak diizinkan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kabarnya anak Pak Haji sudah dipinang si Anu dari kampung sebelah. Iya. Berapa dijanjikannya mahar? 100 juta. Ku bayar 200. Boleh apa tak boleh? Ya. Jadi permusuhan nanti. Sebelum nyata bahwa permintaannya itu tidak diterima. Al-mu'min akhul muslim. Al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu bersaudara. La yahillu lil mu'min. Tidak halal bagi seorang mu'min. Ayakhtiba ala khitbati akhih. Meminang pinangan saudaranya. Hatta yadhar. Sampai ditinggalkannya. Begitu terjadi konflik, sudah putus pinangan dia, masuklah sebelum masuk yang lain, sebelum janur kuning melengkung. Terus. Suka melihat orang yang dipinang. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah SAW. Datang laki-laki mau meminang antum, bolehkah laki-laki itu melihat wajah antum? Bukan kata saya, ini. Idza khataba ahadukum imra'atan, kalau kamu meminang perempuan, la junaha alaihi, boleh an yanzura, menengok minha sebagian maksudnya mukanya. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatin wa in kanat la ta'lam. Baik semata-mata untuk mencari perjodohan, maksudnya untuk menguatkan hatinya. Kebetulan sebelumnya dia udah nampaknya di pasar pagi Arengka waktu belanja. Cuman jauh. Waktu jauh tuh jarak-jarak 500 meter nampaknya cantik. Dia mau meyakinkan tengoknya dari dekat. Tak jadilah kata dia. Baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak, sebaiknya perempuan itu tak tahu bahwa dia mau ditengok. Karena kalau tahu nanti dipakainya bedak 2 inci. Yang kedua, kalau tak jadi perempuan itu malu, maka sebaiknya tak tahu. Jadi kalau saya punya anak perempuan, anak saya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi kalian ini bukan anak saya? Perempuan. Nah, jadi kalian laki-laki. Ustadz Abdul Somad, ya, saya mau meminang salah seorang anak Ustadz Abdul Somad di tahfiz itu. Oh, datanglah kau besok habis zuhur. Kenapa disuruh datang dia habis zuhur? Supaya dia udah makan duluan. Terang biji matanya. Nah, waktu dia datang tuh, saya suruhlah kalian membawa air putih. Bawa teh manis. Udah duduk dia di dalam, nah, saya suruh kalian. Kalian tak tahu. Datanglah kalian bawa, masuk dalam. Nah, habis itu dia pun tengoknya lah kalian. Nah. Setelah kalian pergi, baru dah dibisikkannya ke sana. Tak jadi. Begitu. Bukan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti. Begitu sebaiknya. Terus. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Sunat menengoknya. Supaya apa? Supaya tak jadi penyesalan. Yang mau ditengoknya itu si siapa yang paling ujung? Tiara. Yang saya suruh masuk itu bukan Tiara sendiri. Suruh masuk agak 5 orang. Ditengoknya. Ah, rusak istikharah saya Pak Ustaz katanya. Berarti dia tak betul. Berarti orangnya tak betul. Ngetes orang. Terus. Jadi sekiranya tidak dapat dilihat oleh, boleh mengirimkan utusan ada seorang perempuan yang dipercayai. Ada pula sebagian ulama berpendapat melihat perempuan itu sunat. Keterangannya adalah iza khataba ahadukum wal mar'ata, kalau kamu minang perempuan, fa in istata'a yanzur, kalau bisa dia menengoknya, ila mayad'uhu ila nikahiha, kalau ditengok makin semangat untuk nikah. Sebelum ditengoknya dia, kau mau nikah? Ya terserah ajalah, mau nikah nikah, tak nikah pun tak apa-apa. Kalau makin semangat dia dengan melihat itu, falyaf'al, lakukanlah. Begitu udah balik dia dari rimba panjang, kapan kau nikah? Nanti malam akad kata dia. Ah, makin semangat dia. Sekiranya tak bisa ditengok, boleh dia kirim utusan. Siapa yang dikirimnya? Saudara perempuannya, kakaknya, adiknya. Kau tak mau nengok, haram nengok. Menengok perempuan, tapi Nabi menyuruh. Aku bukan melawan Nabi, tapi aku tak mau. Maka disuruhnya lah kakak perempuannya, adik perempuannya menengok. Kakak tengoklah kak. Tapi selera kakak tak sama-sama kau. Asal perempuan jadilah, yakinkan dia perempuan. Bukan perempuan jadi-jadian. Tahu perempuan jadi-jadian? Transgender. Banyak sekarang berkeliaran, hantu. Supaya dia dapat menerangkan sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu. Setelah pulang berceritalah kakaknya. Udah ku tengok udah anak Ustaz Somad itu. Tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, tidak hitam, tidak putih. Macam mana bentuknya? Begitulah. Yang sedang-sedang saja. Umat Islam benar-benar telah diberi kelapangan untuk melihat seorang perempuan yang dipinangnya itu. Tapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan tapak tangan. Tengoknya mukanya. Ini muka. Habis itu tapak tangan. Apa guna melihat muka? Karena tak sama semua manusia ini. Tengoknya mukanya, oh udah. Apa guna menengok tapak tangan? Dari tapak tangan itulah ketahuan bahwa perempuan ini manusia merdeka atau budak hamba sahaya zaman dulu. Hamba sahaya kasar tangannya karena dia habis membuat adonan tepung gandum. Supaya tak menyesal dia. Jangan sampai udah nikah, menyesal aku nikah sama kau, rupanya kau budak. Kan udah kau tengok tanganku dulu, bodoh. Rukun nikah. Hukum nikah, satu, jaiz diperbolehkan. Nah, hukum nikah itu lima. Jadi kalau ditanya orang berapa hukum nikah? Lima. Ada kalanya nikah itu boleh. Ada pula nikah itu sunat. Ada nikah itu wajib. Bagi orang yang mampu sudah memberi nafkah, takut tergoda zina, wajib dia nikah. Ada hukum nikah itu makruh. Tak sanggup dia ngasih nafkah. Maaf, bukan melecehkan, gajinya tak cukup. Tak sanggup dia. Yang kelima bisa haram. Kalau niat dia hanya menyakiti perempuan. Dia suka sama perempuan. Assalamualaikum Pak Haji, aku mau minang anak bapak. Apa? Kau kucing kurap mau minang? Puih! Pergi dia merantau ke Jakarta. Sampai ke sana dia bisnis jadi orang kaya dia. Pas kaya raya, dendam dia. Mau dipinangnya anak Pak Haji ini, tapi niatnya bukan nikah, tapi untuk balas. Dendam. Pulang dia, dinikahinya, bawanya mobil, ditengok Pak Haji itu mobil, lupa Pak Haji itu ini kucing kurap. Sekarang sudah jadi kucing anggora. Dinikahkannya, habis nikah itu, balas dendam lah dia. Tak boleh, haram hukumnya. Rukun nikah. Rukun nikah. Satu, sirat. Sirat. Sirat. Sirah. Begini tulisan sirat. Siratun. Kan sigat. Sirat. Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku bernama Fulanah binti Fulan. Kalau ayahnya kandung menikahkan tak perlu pakai binti lagi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dijawabnya, aku terima nikahnya Fulanah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dua orang saksi laki-laki di sini mengangguk saksi itu. Sah. Gimana Pak? Sah. Sah lah nikah. Kalian jangan mau nikah pakai seperangkat alat sholat. Perangkat alat sholat dikasihnya telekung. Tetahun lapuk. Minta emas. Cincin. Cincin emas. 1 gram. Berapa 1 gram? 100 ribu. 1 gram. 100 ribu. 1 gram 1 juta. 1 gram 1 juta. 1 gram 1 juta. 1 gram cari jari paling kecil di kelingkingnya. Kenapa saya suruh kalian cincin emas? Karena nanti kalau kalian terdesak, susah, tak ada belanja, bisa dijual. Itu guna mahar tuh. Susah, tak ada dikasihnya kalian belanja, tak makan, anak menangis, susu tak ada. Ambil, bawa ke pasar pagi Arengka. Di toko Ameh. Kau barah kau dah? 950, ambil agih lah sadonya. Bisa dijual. Kalau susah duit tak ada, bisa kalian jual telekung tuh. Ya. Tapi kan ada sejarahnya, Pak. Kasihnya telekung, minta lagi sama dia belikan telekung sama Quran, sama sajadah, masukkan. Tapi tidak jadi mahar, sebagai hadiah, antaran, bawa-bawaan. Minta dia emas. Tak bisa 1 gram, 1/2 gram. Tak bisa sebesar upil. Yang penting bisa dijual. Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai seperti nikahkanlah aku dengan anakmu. Jarang. Saya berpuluh kali jadi saksi nikah. Hari Sabtu ini nanti saksi nikah pagi jam 8. Hari Ahad saksi nikah lagi. Seminggu itu paling tidak 2 kali jadi saksi nikah. Pernah 1 hari itu 3 kali jadi saksi. Pagi, siang, malam jadi saksi. Belum pernah saya jumpa yang model begini. Tapi boleh. Pak, nikahkan aku dengan anakmu. Belum pernah lagi. Jawab si wali, aku nikahkan engkau dengan anakku. Maksudnya sama. Pak, nikahkan aku dengan anakku, Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana, sah? Sah. Mana bisa kalian jadi saksi? Saksinya mesti laki-laki 2 orang. Diam aja, karena bukan saksi. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Fin nisa, fa innakum, karena kamu akhaztumuhunna bi amanatillah. Kamu mengambilnya dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Perempuan yang haram ditengok, haram dipegang, haram dipikirkan, menjadi halal atas nama Allah. Jangan pula atas nama cinta. Atas nama Allah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Apa yang kalian minta ajarkan surat Ar-Rahman? Kalian hafal Quran? Betul? Minta emas. Matri Pak Ustaz nih. Saya bukan matri, saya mikirkan kalian. Sekarang saya hidup, iyalah. Kalau saya mati, minta kebun sawit sejauh mata memandang. Ada keuntungan saya. Mahar tuh balik ke kalian. Tak boleh saya ambil mahar tuh. Saya bukan menjual anak gadis saya. Mahar tuh untuk kalian. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut. Karena lafaz akad tersebut makul makna, tidak semata-mata ta'abudi. Maksud ta'abudi macam sholat, tak boleh pakai bahasa Indonesia, ta'abudi. Tak boleh dirubah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Tak boleh. Ta'abudi namanya, tak boleh dirubah. Sedangkan ini makul makna. Ambo nikahkan anak padusi ambo kawaang. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa pula tak boleh? Dua. Wali, wali si perempuan. Keterangannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuma imra'atin, setiap perempuan nakahat nikah bighairi izni waliha, tanpa izin walinya, fa nikahuha batil, nikahnya batil. Balik anak gadis ke rumah, dibawanya laki-laki. Siapa itu? Lakiku, katanya. Kenapa pula kau bisa nikah sama dia? Aku walimu. Aku udah nikah sama Pak Kua di sana. Walinya siapa? Walinya ku beli. Banyak sekarang kejadian anak gadis nekat menikah dengan Pak Kua Hua KW. Kalau Pak Kua asli tak akan berani dia menikahkan, karena dia bisa dituntut di pengadilan. La tuzawwijul mar'atal mar'ata. Mar'atu la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Perempuan tak bisa menikahkan perempuan lain. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Perempuan tak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kau nikah sama dia, iya. Walimu tapi tak ada. Aku sudah dewasa. Aku menikahkan diriku sendiri. Batal. Batal, mazhab Syafi'i. Tiga, dua orang saksi. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin. Kecuali ada wali. Wasyahidai adlin. Dua saksi yang dua saksi laki-laki yang adil. Jangan kalian karena nikahnya mau hebat di hotel, saksinya pejabat, padahal orangnya fasik. Sudah jelas-jelas orang jahat. Carilah orang soleh, orang baik. Jangan cuma mau gaya-gayaan aja nikah. Susunan wali. Susunan wali. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut sunan yang akan diuraikan di bawah ini. Karena wali-wali itu memang telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat. Janganlah kamu menghalangi mereka menikah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 232. Begitu juga hadis Ummu Salamah yang telah berkata kepada Rasulullah, wali saya tidak ada seorang pun yang dekat. Semua itu menjadi tanda bahwa wali-wali itu telah diketahui atau dikenal. Satu, ayah. Dua, datuk. Tiga, saudara laki-laki, seibu sebapak. Empat, saudara laki-laki sebapak saja. Lima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Enam, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja. Tujuh, saudara bapak yang laki-laki. 8, anak laki-laki dari paman. 9, hakim. Tadi kata Pak Ustadz 6. Saya tak menghitung ada sebapak. Karena saya menghitung anggap bapak kalian bininya sah. Atuk kalian bininya satu. Sehingga paman kalian itu seibu sebapak. Fikih ini membahas tentang orang yang bininya poligami satu dua. Sehingga ada paman sebapak. Nyambung? Paham? Ini yang mau nikah. Namanya perempuan. Wali dia pertama ayah. Tak ada ayah. Kakek. Datuk. Habis itu? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki sebapak. Habis itu? Habis itu? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki kalian ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki. Apa namanya ini? Keponakan. Ponakan kalian. Maka kalau kalian, ayah kalian mati, saudara kalian mati, kakek kalian mati, abang kalian pun mati. Abang kalian tuh punya anak laki-laki. Masih kecil sekarang. Kalian belikan dia es krim. Wali kalian. Yang kalian sentil telinganya. Kalau dia merajuk, tak nikah kalian. Saudara laki-laki seayah. Dia punya anak. Anak laki-lakinya. Anak perempuan bisa? Tidak. Siapa lagi? Saudara ayah yang laki-laki. Saudara laki-laki ayah. SLA. Siapa lagi? Anaknya. Anak laki-laki. Siapa lagi? Hakim kalau tak ada semua nih. Hakim, tak ada semua nih. Kebetulan kalian anak yang, bukan kalian lah. Kebetulan ada seseorang, anak yang dibuang di dalam kardus di depan panti asuhan. Tak ada satupun keluarga, sebatang kara. Siapa walinya? Hakim. Kalau tak ada nih semua, meninggal semua, kena tsunami. Kena gempa bumi. Diterkam harimau mengamuk. Maka walinya adalah hakim. Hakim itu siapa? Pak Kua. Pak Kua. Saya sebagai hakim menikahkan, kata Pak Kua. Lanjut. Syarat wali dan dua saksi. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Ya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi. Tetapi hendaklah orang-orang yang memilih beberapa sifat berikut. Islam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara, jangan kalian angkat Yahudi Nasrani aulia jadi wali. Jadi wali nikah aja tak bisa, apalagi jadi gubernur. Wali nikah untuk keselamatan satu orang aja tak bisa, apalagi keselamatan orang satu provinsi, satu negara, satu kabupaten. Saya pernah ditanya kejadian. Ada perempuan dinikahkan pamannya, pamannya itu tak Islam. Sah atau tak sah nikah? Tak sah. Saya pun heran, kok bisa nikah? Kok bisa lolos di KUA? Saya yakin tuh KUA-nya tak betul. KUA abal-abal. Dua balik. Sudah berumur sedikitnya 15 tahun. Meninggal nih semua. Ayah meninggal, kakek meninggal, semua meninggal. Yang ada cuman nih, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan. Masih TK sama Ustazah Silvi. Bisa? Tidak bisa. Tiga berakal. Ada memang, udah 20 tahun umurnya. Tapi di kilometer 11 tinggalnya. Tahu kilometer 11? Rumah sakit jiwa. Kilometer 11, samping Unri. Tak berakal. Empat, merdeka. Merdeka maksudnya bukan budak hamba saya. Sekarang tak ada lagi. Sekarang semua orang sudah merdeka. Empat, laki-laki. Karena tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Darukutni di atas. Sekarang ini kisah banyak-banyak terjadi melalui pertanyaan jamaah itu kita tahu. Dinikahkan dia oleh saudara emaknya perempuan. Tak bisa, tak sah. 6, orangnya adil. Adil, buat dalam kurung. Menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Kalau ada paman kalian, abang kalian, pemabuk, pecandu narkoba, sakau, tak sembahyang, mau kalian dinikahkannya? Jangan. Carilah yang soleh, yang baik. Jangan mau dinikahkan orang menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Namanya adil. Lawan adil, fasik. Lawan dari adil, fasik. Fasik. Mabuk, berjudi, berzina. Apakah dia kafir? Tidak. Fasik. Yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Wa ma yudhillu bihi illal. Orang yang fasik itu disesatkan Allah. Karena dia sudah tahu kesalahan, dibuatnya juga. Keistimewaan bapak dari wali yang lain. Bapak ini wali luar biasa. Lanjut. Keistimewaan bapak dari wali-wali yang lain. Bapak dan kakek menikahkan anaknya yang bikir atau perawan. Dan tidak minta izin si anak lebih dahulu. Yaitu dengan orang yang pandangnya baik. Saya punya anak perempuan. Pas saya pergi ceramah, jumpa saya laki-laki soleh, putih, ganteng, hebat. Pulang saya ke rumah, saya bilang, jumpa, langsung saya nikahkan situ. Kunikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ada semua saksi situ, sah. Pulang saya ke rumah, saya bilang ke anak gadis saya, kau udah kunikahkan tadi dengan anak lajang jumpaku tadi di masjid. Sah apa tak sah? Nama ayah itu Wali Mujbir. Tulis di situ. Wali Mujbir. Mujbir artinya bisa dia memaksa. Tak perlu ditanyanya dulu anaknya itu. Tak perlu di video call. Ah, ini laki-laki itu. Ah, coba kau tengok. Ah, macam artis kan? Ah, mau tak kau sama dia? Ah, cemana? Mau kau sama dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Kecuali anaknya sayyib. Anaknya janda. Tak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya dulu. Menurut mazhab Syafi'i, ayah dengan kakek sah menikahkan anak gadisnya walaupun anak itu tak izin. Wali-wali yang lain tak berhak menikahkan. Abang tak bisa. Kenapa mazhab Syafi'i membuat begitu? Karena mustahil ada ayah yang mau menjerumuskan anak gadisnya. Tapi sekarang diatur di hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI, tak sembrono begitu. Karena saking banyaknya ayah yang tak betul sekarang, maka dikhawatirkan terjadi konflik. Ayah pemain judi. Main judi banyak utangnya. Datang toke sawit. Mau menikah. Dinikahkannya. Anak tuh bisa komplain ke pengadilan. Kalau ayah kalian macam-macam, kalian bisa bawa perkara tuh ke pengadilan. Bisa difasah pembatalan pernikahan. Terus. As-sayyibu ahaqqu binafsiha. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru yuzawwijuha abuha. Yang gadis dinikahkan oleh ayahnya. Nabi menikahi Aisyah. Usia Aisyah 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9 tahun. Makasat indahu 9. Mulai serumah dengan Nabi ketika berumur 9 tahun. Banyak orang mempermasalahkan hadis ini. Mengkaji hadis ini mesti dikaji menurut ilmu sosiologi. Tulis di atas itu, sosiologi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Siapa nama anaknya? Jarak umur antara Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Gubernur Mesir. Dia punya anak laki-laki ahli hadis namanya Abdullah bin Amr bin As. Jarak antara dia dengan anaknya 11 tahun. Kalau begitu waktu Abdullah bin Amr bin As lahir, berapa umur Amr bin As? 12 tahun. Apa korelasinya dengan cerita Aisyah? Bahwa menikah muda pada zaman itu merupakan sesuatu yang biasa, lumrah. Jadi jangan kaji itu. Saya di kampung almarhumah emak, ini kebun kelapa almarhumah emak, di samping kebun kelapa itu ada tetangga kami, anaknya menikah tamat SD, perempuan. Tamat SD berapa umurnya? 12 tahun. Di zaman saya kecil, di kampung almarhumah emak. Artinya apa? Menikah umur 12 tahun di kampung itu sesuatu yang biasa. Beda dengan di kota, di itu. Jadi mengkaji seperti ini mesti dikaji menurut ilmu sosiologi, sosial masyarakat. Mana tahu nanti kalian ditanya orang, kok bisa begitu? Bisalah, kau aja yang tak membaca, bodoh. Sering kali Ustaz bilang bodoh. Dia bodoh, dia banyak orang sekarang bukan bodoh, tapi membodoh-bodohkan diri. Dia sebetulnya mau mengejek Nabi. Nah, kamu kita bantah begitu. Itu musyakalah namanya. Membalas perbuatan yang sama itu namanya dalam ilmu balaghah musyakalah. Terus, dari Ibnu Abbas. Ai anna jariyatan bikran. Ada seorang gadis. Atat Rasulullah datang kepada Nabi. Fazakarat anna abaha zawajaha. Ya Rasulullah, ayahku menikahkan aku. Wahia karihah. Aku tak suka sama laki-laki itu. Menengok mukanya seram kali. Sedangkan aku cantik. Beauty and the Beast. Fakhayyarahan Nabi SAW. Maka Nabi menyuruh perempuan itu memilih. Kau suka sama laki-laki itu? Tidak ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan pilihan kepada yang dimenangkan bapaknya atau anaknya? Anaknya. Fakhayyaraha. Coba tengok. Lingkari khayyaraha. Khayyaraha. Nabi memberikan pilihan kepada anak itu. Jadi kalian pun mesti ditanya. Tidak bisa main sembrono sembarangan. Saya mesti tanya kalian. Itu ada anak lajang mau datang nanti habis zuhur. Kau intip-intiplah dia. Atau fotonya saya tunjukkan. Tapi foto sekarang tak bisa dipercaya. Di foto emak minta ampun. Tengok aslinya meninggal loh. Terus. Ulama-ulama yang memperbolehkan wali bapak atau kakek menikahkan tanpa izin ini menggantungkan walinya dengan syarat-syarat. Syaratnya ketat, wali mujbir. Satu, tak ada permusuhan antara bapak dan anak. Bapak ini jahat, anak ini dijualnya, dinikahkannya dengan orang tak betul. Apakah boleh? Hakim boleh membatalkan. Dua, hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara, sekufu. Apa tuh sekufu? Setara. Apa tuh setara? Selepel. Selevel. Selepel kata orang Medan. Mau kau sama dia? Tak lepel. Tak level. Level. Tulisan level tau, level. V. Level. Level. Lepel lah kata dia. Mana kabel tadi kata. Tiga, maharnya tak kurang dari mahar misil. Jangan sampai dinikahnya maharnya kurang misil. Apa arti misil? Sebanding. Sebanding. Sebanding dengan apa? Sebanding dengan kakaknya, dengan adiknya. Dulu kakaknya nikah maharnya satu cincin. Cincinnya seberat apa? Asal dipakai jatuh tangan ke bawah. Semisil macam itu juga. Maka kalian laki-laki kalau mau menikah, tanya berapa mahar kakaknya, berapa mahar adiknya supaya tak jauh, tak jatuh kali. Seagak-agak segitulah bayar. Empat, tidak dinikahkan dengan orang yang tak mampu membayar mahar. Lima, tak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan, membahayakan si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki. Misalnya orang itu maaf, buta. Atau orang itu sudah tua, hingga tak ada harapan akan mendapat kegembiraan dan pergaulannya. Anak tuh cantik, muda, belia, hafal Quran. Mau dinikahkannya pula dengan atuk-atuk. Sikit lagi sakaratul maut. Walaupun saya bukan ayah kandung kalian. Kalau kalian nanti mau dinikahkan ayah kalian, saya mesti tengok dulu. Kalian lapor sama saya. Ustadz ini laki-laki itu saya tengok. Apa? Ini pula mau kasih kalian. Kalian udah kuajar, kudidik. suruh ngapal Quran, sholat berjamaah, baik, solihah, mau dikasihkan sama hantu satu ini. Pasti ada apa-apanya ini. Terus. Kaidah usaha pemimpin terhadap yang pimpinnya didasarkan atas kemaslahatan. Usaha pemimpin terhadap yang dipimpinnya berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kurung kebaikan. Ada kebaikannya. Sampai hati bapak menikahkan anak bapak yang gadis muda cantik hafal Quran ini dengan laki-laki macam ini. Ada kemaslahatannya Pak Ustadz. Apa kemaslahatannya? Kebun sawitnya 100 hektar. Terus dia sudah diponis dokter 3 hari lagi batuk mati. Gimana Pak Ustadz? Wah saya setuju. Nanti bisa kita buat rumah Quran. Tapi saya tetap tanya kalian, gimana mau kau? Tak apa-apalah, nanti habis begitu nikah, kata dokter 3 hari mati. Saking kan senangnya dia karena kalian hafal Quran, tak mati-mati. Terus, sebagian ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawan tanpa ada izin lebih dahulu dari anak. Tak boleh, mesti izin dulu. Makanya Pak Kuah, saya beberapa kali saksi pernikahan, Pak Kuah menyuruh seseorang masuk ke kamar, bawa mikrofon. Maukah engkau menerima laki-laki ini? Cemana? Anak itu tak menjawab, anak itu diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda ridha. Kalian nanti kalau ditanya, kalian jawab. Masuk nanti orang ke kamar itu bertanya, mau kau sama dia? Kalian diam aja. Diam itu tanda ridha. Nah, keluarlah orang itu. Ya Pak Kuah, kata dia, diam dia, setuju dia. Nah, ini. Kalau tidak, bilang tidak. Mau kau sama dia? Tidak! Apa maksud kau tidak? Tidak ditunda lagi. Oh, itu gatal namanya itu. La tungkahul aimu hatta tustakmar. Tidak boleh dinikahkan janda. Jangan dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah. Wala tungkahul bikru hatta tustazan. Anak gadis jangan dinikahkan sebelum diminta izinnya. Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Bagaimana perempuan itu izinnya? Antas kuta. Sakata yaskutu. Di? Diam. Kalau diam dia, itu izin. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Oleh pihak pertama, hadis ini dan sebagian diartikan perintah sunat atau larangan makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram. Golongan kedua menjawab bahwa hadis-hadis yang memperbolehkan si bapak menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Aisyah pernikahannya dengan Rasulullah adalah khususiah, khusus bagi Rasulullah sendiri. Tidak dapat dijadikan dalil untuk umum. Saya untuk zaman sekarang lebih condong si bapak tidak punya kekuatan absolut. Bapak sama kakek tetap minta izin. Kalau tidak nanti anak-anak ini jadi korban. Sana bapak sekarang banyak tak betul. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Lanjut. Enggan atau keberatan wali. Wali tak mau menikahkan. Apabila seorang perempuan telah minta para walinya menikahkan dengan seorang perempuan. Apa arti sekufu? Selevel. Selevel. Banyaklah anak perempuan mengadu ke saya, jamaah. Ayah saya tak setuju, Pak Ustadz. Kami sudah pacaran 5 tahun. Tak setuju juga, Pak Ustadz. Maka saya suruhlah dia ke kantor pengadilan agama. Jalan Sudirman, Purna MTQ, kantor pengadilan agama, sebelah kiri. Di situ ada formulir. Formulir diisi. Anak gadis bisa mengadu ke pengadilan, bapaknya tak setuju karena apa, nanti beralih perwaliannya kepada wali ab'ad, wali yang lebih jauh, atau kepada wali hakim. Jadi tak boleh wali menghalangi. nanti disidang oleh hakim. Bapak tidak setuju anak bapak nikah dengan laki-laki ini? Tidak, Pak Hakim. Kenapa tak setuju? Dia pemabuk, pemain sabu, penjual narkoba. Yang dimenangkan anak gadis atau bapaknya? Bapaknya. Karena tidak setujunya bapak itu karena ada alasan agama. Tapi pas ditanya, kenapa bapak tak setuju sama dia? Karena tidak sesuku, Pak Hakim. Saya mau nikah anak saya dengan orang di kampung saya. Maka yang menang di situ siapa? Anaknya. Anak bisa menang. Jadi kalian bisa menang. Tapi yang lebih baik tidak langsung ke pengadilan, tapi musyawarah. Kata Ma'qil bin Yasar, aku menikahkan saudaraku dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis iddahnya, laki-laki itu datang meminang saudaraku itu. Habis iddah, 3 bulan, datang seorang laki-laki meminang. Datang laki-laki itu meminangnya lagi. Saya katakan padanya, aku sudah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau ceraikan. Sekarang kau datang pula mau meminangnya. Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan saudaraku lagi kepadamu. Dulu ku nikahkan kau sama dia, habis itu kau ceraikan. Habis iddah sekarang kau datang pula lagi mau nikah yang kedua kali. Keadaan laki-laki itu baik, perempuan itu pun mau juga balik. Maka dengan kejadian itu datanglah wahyu. Fa idza talaqtumun nisaa, kalau kamu sudah menceraikan perempuan, fa balaghna ajalahunna, sudah habis iddahnya, fala ta'dhuluhunna, jangan kamu halangi dia ayangkihna untuk menikah lagi. Kalau belum habis iddah 3 bulan, dia rujuk-rujuk saja, tidak pakai akad. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, dia balik lagi, maka pakai akad. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Ma'qil bin Yasar tak setuju. Dulu udah kunikahkan kau baik-baik, kau ceraikan dia. Sekarang kau dihalanginya. Maka tak boleh menghalangi orang, orang baik tak boleh dihalangi. Tapi kalau pemabuk, pecandu narkoba, sakau, boleh dihalangi? Boleh. Carikan laki-laki yang soleh. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wasyahidai adlin, saksinya adil, walinya adil. Fa in tasajaru, kalau wali-wali itu tak mau menikahkannya, tasajaru. Kau, aku tak mau. Kau, aku tak mau. Fasultanu, maka sultan, lingkari sultan, KUA. Fasultanu waliun man la waliya lahu, maka man wa waliya laha, ha, laha. Buat situ laha. Karena yang nikah tuh, yang dinikahkan tuh perempuan. Maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Lanjut. Dua orang wali pula berebut menikahkan. Seorang perempuan dinikahkan oleh dua orang walinya yang sederajat kepada dua orang laki-laki. Walinya sederajat, mereka menikahkan satu perempuan kepada dua laki-laki. Umpamanya Fatimah mempunyai wali saudaranya sendiri, yaitu Ahmad dan Amin. Ahmad menikahkannya dengan Yusuf, sedang Amin menikahkannya dengan Zaidan. Jika yang terdahulu di antara keduanya diketahui, maka yang terdahulu itulah yang sah. Sedangkan yang terkemudian tidak sah. Siapa yang paling dulu, itulah yang sah. Ayyuma imra'atin, seorang perempuan. Zawwajaha waliyani, dinikahkan dua orang wali. Fahiya lil awwali minhuma, maka yang sah yang pertama. Jika yang terdahulu tak diketahui atau diketahui bersamaan, maka kedua perkawinan itu batal. Sama-sama hari Rabu jam 9 pagi, batal dua-duanya. Karena asal perempuan itu haram, sehingga penyebab halalnya wajib diketahui dengan jelas. Penyebab halalnya adalah apa yang menyebabkan kalian jadi halal sama laki-laki itu? Akad. Akadnya tak diketahui, maka batal. Wali gaib. Wali gaib bukan wali songo. Wali tak ada. Orangnya hadir. Maka kalau dibaca absen, hadir. Kalau perempuan, hadirah. Tak ada orangnya. Berarti gaib. Kalau perempuan, gaibah. Baca. Wali yang lebih dekat akrab itu boleh jauh dari perempuan yang akan dinikahkan sejauh perjalanan qasar dan lingkari qasar buat di samping 89 km. 89 km. Dan dia tak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim. Karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kalian ayahnya di Kisaran, anak itu tinggal di Pekanbaru. Berapa jarak Kisaran ke Pekanbaru? 450 km. Apakah sudah masuk batas minimal? Sudah. Jarak qasar-qarar 89. Maka kalau walinya jauh, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim. Pendapat mazhab Abu Hanifah, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali ghaib. Menurut susunan wali. Menurut mazhab Syafi'i, boleh langsung ke wali hakim. Menurut mazhab Hanafi, tidak. Dari wali dekat ayah, maka ke wali yang lebih dekat. Al-aqrab fal-aqrab. Dari ayah ke saudara kandung. Ringnya. Ring satu, ring dua. Umpamanya wali yang gaib itu bapak. Maka yang menikahkan anak itu adalah kakek. Bukan hakim. Atau wali yang gaib itu kakek. Maka yang menikahkannya adalah saudara. Saudara seibu sebapak. Abang. Kalau tak ada ayah, datuk. Kalau tak ada datuk, abang. Tak ada abang, adik. Begitu urutannya. Menurut mazhab Hanafi. Menurut Syafi'i, boleh langsung terjun drastis. Tak ada ayah, jarak qasar salat, bisa langsung ke wali hakim. Jangan mau nikah siri. Tulis itu besar-besar. Jangan nikah siri. Mesti terdaftar di KUA. Saya tak mau anak-anak saya nikah siri. Kenapa? Karena nanti susah kalian urusan-urusan. Urusan akte anak. Urusan kalau laki-laki itu pergi tak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku hakim. Ustaz bisa menikahkan. Penceramah bisa menikahkan. Tidak. Mesti ke kantor KUA. Alasan mazhab ini. Satu. Dua. Dua. Hakim itu menurut hadis adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Sedangkan dalam hal ini wali selain yang gaib itu ada. Maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada. Masih ada walinya, kecuali semua wali ini mati. Ditelan bumi. Barulah berpindah ke wali. Menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i? Boleh langsung ke wali hakim. Jelas? Jelas. Kalau payah diingat, ditulis di halaman 388 bawah. Mazhab Syafi'i, tak ada wali, jarak qasar salat 89, langsung bisa ke hakim. Hanafi, tak ada wali, jarak qasar salat 89, berpindah ke wali yang lebih dekat. Mahram. Tak boleh dinikahi 14 orang. Satu. Ibu, tak boleh nikah dengan emak. Tulis dalam kurung, incest. Menikah sedarah. Adakah di dunia ini orang menikah sedarah? Ada. Budaya raja-raja Mesir. Raja-raja Mesir, Cleopatra, Tutankhamun. Tutankhamun, raja Mesir itu cacat. Tulang leher, bengkok, bibir, mohon maaf. Penyebabnya gara-gara apa? Gara-gara banyak mereka menikah sedarah. Islam datang menghilangkan ini. Tak boleh. Di Jerman ada orang menikah dengan anak kandungnya. Dan dia tuntut pengadilan supaya pengadilan mensahkan. Dunia ini sedang kacau balau. Laki-laki sama laki-laki mau nikah. Homo. Maaf cakap. Perempuan sama perempuan mau nikah. Lesbi. Bersaudara kandung mau nikah. Namanya incest. Ada di Thailand kejadian. Orang kembar lahir, kembar laki-laki, kembar perempuan. Dinikahkan saudara kandung. Karena menurut keyakinan mereka, ini adalah reinkarnasi. Karena katanya dulu dalam kehidupan yang sebelumnya, ada laki-laki perempuan yang berjatuh cinta tapi tak sempat menikah. Lalu pada kehidupan berikutnya mereka terlahir kembar, mesti dinikahkan. Dalam Islam tak boleh. Islam datang punya aturan. Haram menikahi ibu. Ibunya ibu, nenek. Ibu dari bapak, nenek sebelah bapak. Anak kandung. Cucu kandung. Saudara perempuan seibu. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan dari ibu, makcik. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, keponakan. Anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan perempuan. Tak boleh, mahram ini. 2 orang dari sebab menyusu. Ibu yang menyusuinya, saudara perempuan sepersusuan. Buat situ dalam kurung menyusu, 5 kali kenyang. Kalian punya anak. Karena kalian punya anak, ada air susu. Kebetulan anak tetangga kalian menangis. Oma, oma, oma, oma. Kalian susukan anak itu. Hati-hati. Kalian mesti hitung. 5 kali kalian susukan, dia 5 kali kenyang. Maka anak itu menjadi anak susuan. Kebetulan anak yang kalian susuankan itu laki-laki. Anak kalian perempuan. Sama-sama sekolah, sama-sama besar. Mau nikah dia. Bisa dia nikah? Ya. Bisa. Maka hati-hati menyusukan anak. Ada perawat di rumah sakit di Pekanbaru nih. Perawat dia. Diambilnya air susu ibu-ibu yang berlebih itu, banyak-banyak, dimasukkannya ke botol, dikasihnya ke anak-anak yang menangis itu. Perbuatan ibu ini baik apa tak baik? Ya. Menurut dia baik. Baik banyak ibu-ibu yang air susunya berlebih. Ada ibu-ibu yang tak ada air susunya. Disatukannya satu. Suaminya melapor ke saya. Saya bilang suruh bini kau itu berhenti. Perbuatannya batil. Bercampur nasab anak-anak. Kalau dia mau, pilih satu ibu, kasih ke satu anak, 5 kali kenyang, seterusnya tulis. Dulu anak kau menyusu, maka menjadi saudara sesusuan. Tak boleh nikah. Terus. 5 orang dari sebab pernikahan. Ibu istri. Siapa itu? Mertua. Sudah anaknya dinikahi, emaknya pula lagi mau dinikahi. Anak tiri menikah dengan emaknya, ibu ini punya anak, gadis. Tak boleh nikahi. Kalau maaf, maaf, maaf campur, sudah pernah berhubungan dengan ibunya. Tapi kalau belum berhubungan sama ibunya, boleh menikah sama anaknya. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Tak boleh. Aku terima mahar dengan sebentuk cincin emas tunai. Mati ibu itu. Belum sempat dia berhubungan. 2 tahun, 5 tahun anak gadisnya besar. Boleh menikah dengan anaknya? Boleh, karena belum berhubungan dengan ibunya. 3, istri anak. Siapa itu? Menantu. 4, istri bapak. Ibu tiri. Mak tiri tak boleh nikah. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu nikahi perempuan yang sudah dinikahi ayah kamu. 5, haram menikahi 2 orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama. Nikah dengan kakaknya. Habis itu dinikahnya pula adiknya. Boleh? Ya. Tak boleh. Nikah dengan kakaknya. Melahirkan anak, mati kakaknya. Habis itu nikahinya adiknya. Boleh? Ya. Istilahnya ganti lapiak. Bahasa Melayunya ganti tikar. Bahasa Minangnya ganti lapiak keceknya. Lapiak itu tikar juga. Bagus dinikahi adiknya daripada dinikahi orang lain. Kenapa bagus dinikahi adiknya? Supaya adiknya ini menjaga keponakannya. Takkan mungkin keponakannya ini disiksanya. Karena dia menganggap itu sebagai keponakannya, anak kakaknya. Anak almarhumah ini anakku juga, kata dia. Itu maka banyak orang menikahi adik iparnya. Daripada dinikahinya anak gadis lain. Tariknya telinga anak tuh tanggal. Itu mak tiri kau? Enggak, itu adik emakku, kata dia. Maka kasih sayang. Jadi nikah itu bukan sekedar suka, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lanjut. Ini ayatnya. An-Nisa 23. Hurriman alaikum ummahatukum, mak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, makcik kamu, adik ayah kamu. Wa khalatukum, makcik kamu dari emak kamu. Wa banatul akhi, anak saudaramu, keponakan. Wa banatul ukhti, anak saudarimu, keponakan. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, ibu yang pernah menyusukan kamu 5 kali kenyang. wa akhawatukum minar radha'ah, saudari kamu sesusuan, wa ummahatukum nisa'ikum, ibu dari istri kamu, mertua kamu, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna, anak tiri kamu kalau kamu sempat berhubungan dengan emaknya, fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau belum sempat berhubungan dengan emaknya, fala junaha alaikum, boleh. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, istri dari anak kamu. Siapa itu? Istri anak, menantu. Wa anta jama'u bainal ukhtain, menikahi dua perempuan yang adik-beradik kalau sama-sama hidup. Kalau kakaknya mati, boleh. Itulah hebatnya kalian kalau hafal Quran. Dalil-dalil itu hafal kalian semua. Pas ditanya, "Ustazah, siapa aja yang tak boleh dinikahi?" Hurriman 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum. Siapa aja itu Ustazah? Itulah ayatnya, kau carilah terjemahnya. Kufu setingkat. Tulis di samping, selevel. Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat keduanya. Anak gadis ini hafal 30 juz. Anak lajang ini hafal juz 30. Setingkat. Dua, sama-sama merdeka. Yang satu budak, tak bisa. Tiga, sama-sama usaha. Empat, masalah kaya. Lima, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran. Dalam mazhab Syafi'i, kufu ini penting. Banyak orang tak setuju dengan ini. Ini kita pakai mazhab apa ini? Mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Ada orang yang tak setuju dengan mazhab ini, kata dia, cinta tak mengenal batas. Pret! Karena nanti terjadi clash di tengah perjalanan. Laki-laki itu kalau dia susah, dia minder, tak percaya diri. Jadi sebetulnya yang dibuat aturan mazhab Syafi'i ini mengambil dari sunnah supaya jangan sampai terjadi permasalahan. Lanjut, kufu ini? Kufu ini tidak menjadi syarat dalam pernikahan. Ya. Memfasah. Buat lingkari fasah. Pembatalan pernikahan bisa dilakukan fasah karena tidak selevel. Dengan ini hakim pengadilan agama memutuskan bahwa pernikahan ini fasah, pembatalan pernikahan. Bahasa Inggrisnya cancel. Yang tak bisa membaca cancel, cancel. Cancel. Kufu. Mau kau nikah dengan laki-laki ini? Mau ya? Bapaknya setuju, anaknya setuju. Boleh? Boleh. Boleh, tak masalah. Tapi dia tak hafal Quran, kau hafal 30 juz. Dia pun tak hafal kaya, tapi gimana ini? Tak ada lagi nampakku laki-laki di dunia ini, cuman dia seorang aja. Ah, udahlah, nikahlah kau sama dia. Tapi nanti kalau tak ada beras, dengan cinta bisa kenyang ayah. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan. Baik mengenal pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya. Misalnya orang yang baik taat, tak sederajat dengan orang yang jahat. Ustaz Somad, nanti anak kita ini mau kita nikahkan Pak Ustaz. Saya tengok dulu laki-lakinya Pak. Laki-lakinya tidak kalah kaya, tapi dia sarjana agama. Nanti kalau kita buka rumah tahfiz Quran, nanti yang anak kita yang perempuan ini jadi pembimbing tahfiz, yang laki-laki ini jadi kepala sekolahnya. Bagus, selevel, seperjalanan dia. Bagus. Kalau tidak nanti kalian susah. Kalian mau ngajar agama, dia mabuk, sakau, main gaple. Susah, jadi masalah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu, min zakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum, kami jadikan kamu, syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kalian bisa saling mengenal, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atsqakum, yang paling? Atsqakum, yang paling? Paling takwa. Innallaha alimun khabir, Allah maha tahu lagi maha, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Azani, laki-laki pezina. La yang kihu illa zaniatan. Laki-laki pezina hanya selevel dengan perempuan pezina. Au musyrikah atau perempuan musyrik. Wazaniatu, perempuan pezina. La yang kihu illa zanin. Perempuan pezina hanya selevel dengan pezina. Au musyrik atau musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Haram mereka menikah dengan orang mukmin. Mudah-mudahan kalian dapat yang selevel. Rasul bersabda, la fadla li arabiyyin 'ala 'ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non-Arab. Wala li 'ajamin 'ala arabi. Tak ada kelebihan orang non-Arab daripada orang Arab. Wala li abyadha 'ala aswadi. Tak ada kelebihan orang kulit putih dengan kulit hitam. Wala li aswada 'ala al-abyadi. Tak ada kelebihan kulit hitam dengan kulit putih. Kulit hitam dengan kulit putih, ada tak kelebihan kulit hitam? Adalah lebih hitam. Illa bittaqwa. Yang ditengok adalah ketakwaan. Kenapa kau pilih dia? Dia ketakwaannya Pak Ustaz. Dari mana kau tahu dia takwa? Namanya Muhammad Takwa Pak Ustaz. Pembagian waktu. Bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu. Buat dalam kurung. Poli. Buat dalam kurung. Poli. Ada klinik gigi, ada klinik tulang, ada klinik kelamin, ada klinik kandungan. Maka disebut poli. Poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik industri, ada teknik pembangunan. Maka disebut politeknik. Ada bini 1, 2, 3. Maka disebut? Poli. Nanti kalau ditanya orang, apa nih poli? Poli itu bola. Itu poli pantai. Lanjut. Bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu, hendaklah memisahkan. Tidak boleh diserumahkan. Banyak sekarang bangga di TV. Poligami bisa serumah. Suruh dia baca halaman 392. Tidak bisa serumah. Pembagian waktu di antara istri itu hendaklah sama betul dilakukan. Baik yang punya kediaman dalam sebuah rumah maupun masing-masing. Apabila seorang suami tinggal dalam sebuah rumah yang terpisah dari istrinya, hendaklah pertemuan suami dan istri-istrinya itu dilakukan seadil-adilnya. Umpamanya bila seorang istri dipanggil ke rumahnya, maka yang lain pun hendaklah dipanggil juga ke rumahnya dengan memakai giliran. Tidak boleh suami memanggil seorang ke rumahnya, yang lain didatanginya. Jadi tinggal di rumah. Habis itu dibuat di rumah. Komplek istri-istri. Yang cantik, dia datang. Yang hitam legam, suruhnya datang. Tak boleh, tak adil. Nanti di akhirat bangkit di padang mahsyar, bahunya mereng sebelah. Kalau kalian nanti di akhirat nampak kalian ada orang mereng bahunya sebelah, poligami ya. Maka menetapnya suami dengan istrinya hendaklah sama lamanya. Masa pembagian itu sekurang-kurangnya adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. 1, 2, 3, 4. Satu malam. Kalau ada satu malam ini, sama. Satu malam, satu malam, satu malam, satu malam. Kalau ini tiga malam, tiga malam, tiga malam, tiga malam. Lebih tiga malam, tak boleh. Habis limit waktu. Kenapa kau situ tiga malam, sini satu malam? Yang itu cantik. Yang ini, hitam legam macam patat kuali. Tak boleh. Tak adil dia di hadapan Allah. I'dilu, adillah kamu. Wa aqrabu littaqwa. Pendek kata, suami wajib bersikap seadil-adilnya terhadap istrinya. Kecuali kalau dengan ridha istrinya. Seperti istri Nabi memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Untuk hari ini kukasihkan ke Aisyah. Ridha dia. Boleh. Tapi kalau dia tak ridha, tak boleh. Mangkanat lahu imra'atani. Siapa yang punya dua istri. Famala ila ahadihima. Dia lebih condong kepada salah satu. Ja'a yaumal qiyamah. Dia menghadap Allah pada hari kiamah. Wasiqquhu ma'ilun. Sedangkan pinggang rusuknya bengkok. Apabila suami hendak bepergian hanya dengan salah seorang istrinya, hendaklah dia mengadakan undian. Satu, buat tulis di kertas. 1, 2, 3, 4. Digoncang. Mau keluar kota nih. Mau pergi ke Bukit Tinggi. Mau pergi, goncang. Cuk. Keluar nomor 1. Berangkat. Setiap digoncang, nomor 1 aja yang keluar. Rupanya 4-4 kertas itu ditulisnya 1. Penipu, pembohong, bengkok tulang rusuk kau. Iza arada safar, kalau mau musafir. Aqra'a baina nisaihi. maka dia mesti mengundi. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Siapa yang keluar, maka dia yang berkas. Sekali-sekali keluar satu, sekali-sekali keluar nomor empat, adil. Mahar mas kawin. Mahar mas kawin, juga melangsungkan pernikahan. Kenapa disebut mas kawin? Kenapa bukan mas karyo? Karena mahar itu adalah mas. Mau kalian maharnya pakai rupiah? Ya. Hah? Tapi cinta produk dalam negeri. Zaman saya sekolah di Medan tahun 1990, satu bungkus nasi isinya ikan goreng sama toco 750 rupiah. 750 perak, tak sampai 1000. Saya sekolah di Medan, Al-Wasliyah, Jalan Singamaraja, Simpang Marendal, Mu'allimin. Keluar kami kelas sama kawan-kawan beli nasi. Sebungkus nasi campur di Medan tahun 90, 750 rupiah. Tak sampai 1000 perak. Sekarang berapa sebungkus? Bayangkan kalau nikah tahun 90, maharnya 10 ribu tahun 90. Sekarang 10 ribu? Cuman sebungkus nasi. Tapi kalau tahun 90, 1 gram emas. Tahun 2021, 1 gram emas. Naik tak harganya? Sekarang paham tak kenapa mesti dengan emas? Kenapa dengan emas? Harganya stabil. Itulah maka dengan emas. Duit mengalami inflasi. Harga turun. Baca. Wa'atuhunna wa'atun nisa'a, berikanlah perempuan itu shaduqatihinna maharnya nihlah, dengan penuh kerelaan. Kasihlah mahar. Pemberian mahar ini wajib bagi atas laki-laki, tapi tidak menjadi rukun nikah. Dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu sah. Banyaknya mas kawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan istri. Sungguh pun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya. Karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang. Dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Jangan terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar, sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tak ingat akibat yang menimpa dirinya. Perempuan wajib membayar zakat maharnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 100 gram emas tunai. Aku terima. Sekarang emas itu punya siapa? Punya antum. 100 gram kali 1 juta? 100 juta. Nikahnya 1 Syawal. Maka 1 Syawal depan, antum wajib membayar zakat. Kalau antum punya uang 100 gram, 100 juta, berapa zakatnya? 2,5%. 2,5% itu berapa rupiah? Kalau 100 juta? 2,5 juta. Tulis. 100 juta, 2,5%. Mudah-mudahan kalian nanti adalah yang mau mengasih mahar 100 gram. Tak pula ada yang mau mengaminkan. Amin. 100 gram itu 1 on. Inna a'zaman nikahi barakatan. Nikah yang paling besar berkahnya, aisaruhu mu'natan. Yang paling rendah maharnya, paling murah maharnya. Untuk memudahkan laki-laki. Karena kalau dipasang 100 gram mahal tak sanggup laki-laki. Nanti unjuk rasa laki-laki. Komplain kepada ceramah Ustaz Abdul Somad gara-gara 100 gram. Maka saya selalu mengatakan, bapak-bapak, jangan kalian pasang mahar mahal-mahal, nanti laki-laki tak sanggup. Annam ra'atan, ada perempuan min Bani Fazarah, dari Bani Fazarah, tazawwajat, menikah, ala na'laini, maharnya sepasang selop. Tahu selop? Sandal. Na'lun, na'laini, sepasang sandal. Rasulullah bertanya, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain? Hai anakku, mau kau nikah maharnya sepasang sandal? Kata dia, mau. Fa'ajazahu. Ustaz Somad, boleh kami datang? Boleh. Kenapa? Ini anak tahfiz kemarin udah selesai S1, udah buka rumah tahfiz. Terus datang laki-laki mau minang dia. Apa maharnya? Sepasang selop, Ustaz. Saya tanya, mau kau nikah sepasang selop? Mau, Ustaz. Kenapa gak mau? Udah cinta. Mau kalian nikah sepasang selop? Enggak. Sah apa tak sah? Sah. Sah. Cuma nanti kan nikah ini tak selamanya. Tak selamanya terang benderang. Pas datang silap dia berkelahi, diungkitnya selop nih. Alah kau, ku nikahi pasang selop aja pun dulu, kata dia. Maka jalan tengah adalah cincin emas 1 gram. Ingat cakap saya itu. Datang nanti sesusah-susahnya dia, 1 gram, 1 juta, tak mungkin tak ada duit dia 1 juta. 1 gram. Jangan kalian minta mahal-mahal. Aku mau mobil mahalnya. Kalau dia kaya Pak Ustaz, tak apa-apa. 10 mobil pun tak apa-apa. Dari Jabir, Rasulullah berkata, "Lau anna rajulan a'ta ra'atan shadaqan mil ayadaihi ta'aman, kanat lahu halalan." Seandainya ada seorang laki-laki memberikan makanan sepenuh tapak tangannya untuk mas kawin. Dibawanya lah beras segini. Ha. Aku mau minang anak-anak gadis penghafal Quran nih Pak Ustaz. Apa maharnya mau kau kasih? Beras bare solo segini Pak Ustaz. Mau kau dikasihnya ini? Mau Ustaz. Nikah. Walinya setuju. Nikahkanlah Pak Wali. Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar. Apa namanya? Segenggam segini. Sepenuh. Sesudah nikah barulah dikeluarkannya emas sebesar genggaman dari dalam tas. Kenapa tak kau keluarkan dari tadi? Aku cuma mau ngetes Ustadz aja, katanya. Pandai pula kau ya. Dari Abul Ajfa, aku mendengar Umar berkata, "La ta'lu suduqan nisa." Jangan kalian buat maharnya mahal-mahal. "Fa innaha law kanat makramatun fid dunya aw taqwa fil akhirah kana walakum." Kalau ternyata itu baik di dunia dan takwa di akhirat, kan untuk kamu juga. "Kana walakum bihan Nabi SAW ma'asdaqa Rasulullah SAW ra'atan min nisa'ihi wala usdiqati mura'atun min banatihi aksar min isnata asyrata awqiyah." Nabi SAW tak pernah memberikan mahar. Nabi tak pernah membebankan mahar untuk anak perempuannya lebih dari 12 awqiyah. 12 awqiyah itu 420 dirham. Sekitar 1498 gram perak. Tak pernah lebih daripada segini. 1 gram perak sekarang 70.000. 1 gram perak 70.000. 1 gram perak berapa? 1 gram perak 70.000. 70.000 kali 1498. 1498. 70.000 rupiah kali tidak pernah melebihi 480 dirham. 480 dirham sekitar 1 dirham 3 gram. 1 dirham 3 gram kali 480. 3480 kali 3 1440. 1440 kali 70 100 800.000. 100.800.000. Tulis di situ lebih kurang 100.800.000. Tak pernah lebih dari itu. Tak lebih dari itu. 100.800.000. Kalau dirupiahkan sekarang menurut hari ini, buat tanggal hari ini, Tak tahu nanti kalian ngajarkan buku itu entah tahun berapa. 100.800.000. Di bawah itu mahar. 100.800.000. Seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur wajib membayar 1/2 mahar jika jumlah mahar itu telah ditetapkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 100 juta tunai. Belum sempat malam, berkelahi dia. Belum sempat maaf-maaf, cakap, bercampur, berkelahi dia. Kuceraikan, kata. Berapa dia mesti bayar? 50 juta. Kalian mesti tahu masalah-masalah gini, karena nanti kalian akan ditanya orang di kampung. Iya kalau ada sinyal, nelpon saya. Kalau tidak, iya kalau saya masih hidup. Kalau mati, tanya kawan, Pak Ustadz, kawan itu lupa. Terus. Wa in talaqtumu, seorang suami. Wa in talaqtumuhunna, kalau kamu ceraikan. Min qabli antamassuhunna, sebelum kau sentuh dia. Wa qad faradtum lahunna faridah. Maka kau mesti membayar mahar. Fanisfu, nisfu, setengah. Jika mahar itu belum ditetapkan banyaknya, tidak wajib membayar 1/2. Yang wajib hanyalah mut'ah, bukan mahar. Pendapat ini berdasarkan firman Allah di atas. Allah menetapkan 1/2 dari mahar apabila telah ditetapkan banyaknya. Sebagian ulama pendapat wajib juga membayar 1/2. 1/2 ini dihitung dari mahar misil. Masih ingat apa mahar misil? Mahar seperti mahar kakaknya, mahar adiknya. Belum ditetapkan maharnya berapa. Dulu kakaknya berapa maharnya? 50 juta. Bayar setengah dari 50. Berapa itu? 25 juta. Halaman 396. Baca. Wajib membayar 1/2 dari mahar saja, seperti yang disebutkan di atas. Jika keduanya bercerai di sana talak sebelum campur, tetapi jika keduanya bercerai lagi, umpamanya suami meninggal dunia sebelum campur, maka istrinya berhak sepenuhnya mahar. Diambil dari harta peninggalan suami itu. Tapi jika keduanya bercerai mati, umpamanya suami meninggal dunia sebelum bercampur. Aku terima nikahnya dengan mahar 100 hektar sawit tunai. Mati. 100 hektar tadi punya siapa? Punya kalian lah. Jadilah rumah Quran tadi. Rumah Quran as-sawit. Diambil dari harta peninggalan suaminya. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu mati. Janganlah mati Pak Ustadz. Maniknat, meninggal sebelum dia bercampur dengan istrinya. Dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya. Kata Al-Qamah, mereka mengadukan hal tersebut kepada Abdullah. Abdullah berpendapat perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya. Dan dia berhak mendapatkan pusaka dan wajib beriddah. Mahar misil, lingkari misil, seperti mahar saudaranya. Dan dia berhak mendapatkan pusaka wajib. Dan dia mendapatkan pusaka. Berapa punya dia? Masih ingat semalam? Faraid istri dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Tak ada anak. Wajib beriddah, lingkari iddah. 4 bulan 10 hari. Wal mutal wal ladzina tawaffawna minkum yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Buat di situ iddah 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari, barulah dia bisa nikah sama brownies. Brondong manis. Karena brownies tadi mau sama janda kembang karena sawit 100 hektar. Maka ketika itu Ma'qil bin Sinan al-Asja'i menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi telah memutuskan terhadap Barwa binti Washik seperti keputusan yang dilakukan oleh Abdullah tadi. Istri berhak mempertahankan dirinya, tidak tergesa-gesa menyerahkan dirinya kepada suami apabila mahar belum dibayar. Jangan kalian serahkan diri kalian ke suami sebelum mahar dibayar. Kau bayar dulu mahar. Kalau tak kau bayar sampai mati. Sesungguhnya Ali ketika dia sudah nikah dengan Fatimah bermaksud akan memulai. Rasulullah SAW melarangnya sebelum dia memberikan sesuatu. Maka Ali berkata kepada Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, berikanlah baju perangmu itu. Lalu Ali memberikannya. Saking susahnya Sayyidina Ali waktu menikah dengan Fatimah. Baju perang kau itu, baju perang. Ada baju besi dipakai supaya kalau datang panah tak masuk ke jantung. Kalau panah ke tangan orang tetap hidup, tapi kalau ke jantung mati. Mut'ah. Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Suami menceraikan istrinya, maka dia kasih mut'ah. Tetapi kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib. Istrinya menggugat ke pengadilan. Kugugat lakiku ini Pak Ustadz. Kenapa? Asik main game online aja kerjanya. Udah dikasih tahu tidak berhenti. Main game online. Habis. Dijualnya tabung gas untuk beli pulsa. Kugugat dia ke pengadilan. Istri yang minta cerai. Maka suami tidak membayar mut'ah. Ditanya sama hakim. Bisa kau bayar mut'ah? Dia pun asik juga main game online. Banyaknya pemberian itu menurut keridhaan keduanya. Dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri. Musyawarah mereka. Famatti'uhunna. Berikanlah mereka mut'ah. Wasarrihuhunna. Lepaskanlah mereka. Sarohan jamila. Dengan cara yang lepaskan dengan cara baik-baik. Perayaan. Buat perayaan dalam kurung walimah. Walimah itu apa Pak Ustaz? Perayaan. Perayaan apa itu Pak Ustaz? Pesta. Perayaan garis miring walimah garis miring pesta. Pesta itu apa Pak Ustaz? Kau dari hutan mana? Pesta pun kau tak tahu. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan. Kenapa dibuat perayaan? Bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh. Saya bawa mobil di jalan Subrantas. Di depan saya tengoklah mahasiswa. Saya ngajar di UIN dulu. Mahasiswa membonceng anak gadis. Ini kurang ngajar mahasiswa ini. Mahasiswa ini imam pula di masjid. Kenapa kau bonceng anak gadis? Istri saya Pak Ustaz. Rupanya bini dia. Kenapa saya tak tahu? Gara-gara tak buat walimah. Itulah pentingnya walimah. Walimah itu gunanya bukan untuk supaya orang ngasih hadiah. Walimah itu gunanya untuk iklan. Iklan. Iklan itu bukan iklan. Pemberitahuan supaya jangan terjadi fitnah. Kenapa kau jalan sama dia? Kau penghafal Quran jalan buat sama laki-laki tak mahram. Suami saya Pak Ustaz. Kenapa kau tak ngundang-ngundang? Tak ada duit Pak Ustaz. Oh bilanglah. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib. Yang lain mengatakan sunnat. Sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisatin. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu yang makannya 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi maksud hadis ini, buatlah kenduri walaupun undangannya 10 orang. Satu kambing di tempat kita sekampung. Karena kambing di Arab itu tak dipotong, kambing bulat. Kalaupun dipotong besar-besar, sebesar sabun telepon. Di tempat kita dicincang hancur, diiris kecil, tipis, pedasnya minta ampun. Habis makan mencret. Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang tak berhalangan. Ustaz Somad bilang wajib, dia sendiri selalu tak datang pesta. Saya tak datang karena kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek. Takut salah suap undangan masuk ke hidung. Walimahnya bagus, pestanya tak bagus. Nanti kalau kalian nikah, pakai solawat, pakai nasyid, pakai lagu religi. Jangan lagunya kucing garong, kucing keong racun. Rusak acara itu. Iza du'ya ahadukum ila walimatin. Kalau kalian diundang, falyatiha. Datanglah ke acara walimah. Nusyuz. Apa pula nusyuz ni? Baca. Satu, suami menyediakan rumah, tapi istri tak mau pindah. Pindahlah dek ke rumah abang. Najis. Aku mau ke rumah kalau lampunya hidupnya. Di rumah abang masih pakai peti. Aku tak mau masak pakai kompor biasa. Aku mau di dapur keluar makanan langsung. Istri celako kau nih. Nusyuz namanya. Dua, apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir suami masuk ke rumah, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan suami. Dek, kita pindah rumah sana ya, rumah bapakku lebih bagus. Aku kalau di rumah sana bengek batuk-batuk aku. Jadi abang aja tinggal di sini. Pas tinggal di situ, abang pergilah ke sana. Tamu abang banyak kali datang. Nusyuz namanya. Apa namanya? Tiga, si istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya. Dia wanita karir, dikasih rumah dinas. Sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah yang disediakannya. Tapi istri berkeberatan dengan tak ada alasan yang pantas. Tapi kalau dia bilang, biarlah aku tinggal di rumah dinas nih bang. Kalau aku tinggal di sini tidak perlu naik taksi, naik Grab. Maka nanti aku bisa duit itu kita tabung untuk sekolah anak kita. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ayolah dek kita tinggal. Apa rumah macam itu? Bekurap aku tinggal di situ. Empat, apabila istri bepergian dengan tak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib seperti pergi haji. Karena perjalanan perempuan yang tak beserta suami atau mahram terhitung maksiat. Mau keluar kota, pakai WA pula tuh, keluar kota. Atau tak izin sama sekali. Kenapa nasi makan siang kita tak ada? Aku di Bandung, aku di Jogja. Kemana? Keluar kota penting. Kenapa enggak izin? Ngapa izin? Gaji kau kecil. Ini nusyuz namanya. Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, dia harus menasehatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasehati tapi juga terus tak nampak, tak ada perbaikan, hendaklah suami berpisah tidur dengannya. Kau janganlah melawan. Buka hatiku lah, duitku banyak. Handphoneku lebih mahal. Bapakku orang kaya. Kau mau apa? Kita kan jumpa di pinggir jalan karena salah miss call. Kalau kau melawan juga, kita pisah ranjang. Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Biar bisa aku main game online. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya, maka diperbolehkan memukulnya. Tak bisa dipukul. Pukullah biar ku foto. Ku kirim kau ke Polres. Masuk kau ke DRT, masuk penjara. Tapi jangan sampai merusak. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kau takut perempuan itu nusyuz, fa'izuhunna, kasihlah dia nasihat. Janganlah begitu, dek. Alah, kau pula mau menceramahi. Baru nonton ceramah Ustaz 2 giga. Wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Fil madajik, pisah tempat tidur. Wadribuhunna, tak bisa pukul. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki yang memukul, dipisum, biru-biru. Sikit aja disentil, diambilnya makeup biru. Sentil telinga biru, masuk penjara. Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka. Satu, berhak memberikan nasihat kepada istri bila tanda-tanda durhaka sudah nampak. Dua, suami berhak pisah tempat tidur. Tiga, sesudah dua pelajaran tersebut, kalau dia masih terus durhaka, suami berhak memukul. Tak bisa zaman sekarang, karena KDRT. Akibat kedurhakaan itu, maka hilanglah hak istri menerima belanja. Tak dapat lagi dia belanja bulanan. Kalau kau melawan, tak kukasih kau belanja. Gajiku lebih besar. Akibat kedurhakaan. Pakaian. Tak kubelikan kau pakaian. Pakaianku 5 lemari. Bapakku lebih kaya. Tak datang-datang aku lagi menjenguk. Tak perlu. Apa perlunya aku semuanya suami, kata dia. Berarti memang perempuan kurang asam ini. Berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami. Tak wajib kasih belanja, tak wajib kasih pakaian, tak wajib kasih nafkah batin. Dan si istri tidak berhak menuntutnya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau dia tak menunaikan kewajibannya, maka dia tidak mendapatkan hak. Pergaulan baik antara suami istri. Baca. Zakatnya tujuan bisa bersama bergantung pada erat-nya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya akan karena hubungan antara keduanya itu. Apabila masing-masing suami istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Lihat firman Allah tersebut di atas menjelaskan bahwa hak seorang istri harus setimpal. Akmalul mu'minina imanan, perempuan yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, laki-laki yang paling baik, khiyarukum linisaihim, laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya. Laki-laki yang paling baik bukan yang tahajudnya sampai keningnya hitam. Laki-laki paling baik bukan yang paling kaya. Laki-laki paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Lakiku baik betul Pak Ustaz. Cemana baiknya? Aku pakai rok pendek dibiarkannya aja. Itu bukan baik. Itu jahil bin goblok. Ayyuma imra'atin matat. Kalau ada perempuan mati. Wa zaujuha radin. Suaminya dalam keadaan ikhlas melepas. Tidak dalam keadaan dongkol mengamuk. Dakhalatil jannah. Masuk surga dia. Nabi bersabda, kalau iza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi, kalau laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, tak mau dia, antaji'a, fa'bata ghadban, suaminya tidur dalam keadaan marah, la'anat al-malaikah, malaikat melaknatnya sampai subuh, tapi tetap ada alasan logikanya. Dia dari pagi sudah memasak, mengepel lantai, memandikan anak. Anak satu menangis, dimandikan yang ini, dimandikan yang ini. Ini masuk ke kolam. Anak dari pula Doremi Fasolaso Donor Famiredo. Lakinya pula tak mau tahu dari pagi petang tulang. Pulang ke rumah mau minta gulai, asam padeh baung. Minta teh manis. Ini laki-laki zalim. Dia mesti tolonglah. Kalau dia sanggup kasih pembantu tukang masak ngepel lantai. Kalau tak sanggup dia ikut menolong. Nah itu jadi jangan perempuan disalahkan. Ketika perempuan tak mau langsung aja. Siapa aja perempuan yang menolak masuk neraka. Emang neraka punya bapak kau. Pukulkan kuali itu kemuncungnya. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi laki-laki. Kalian perempuan yang punya harga diri. Nisa'ukum. Istri kamu, harthul lakum, sawah ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah dia dari arah mana saja yang kamu suka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri seseorang adalah seperti sawah. Dia berhak cocok tanam di seluruh sawah yang dia miliki dimanapun saja yang dia sukai. Tidak ada larangan apapun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Ia berhak melakukan segala sesuatu asal masih dalam lingkungan sawah yang dia miliki itu. Besok kita lanjutkan. Itulah pembahasan kita. Ini video ini akan ditonton orang di seluruh dunia ini yang paham bahasa Indonesia, diterjemahkan orang ke bahasa Inggris, ditonton anak-anak lajang, anak gadis yang belum menikah, tahulah dia hak dan kewajibannya sehingga dia tidak masuk dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.